Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana muhammadin amma ba'du. Pertama, puji syukur kehadirat Allah SWT. Di tengah turunnya hujan, kita masih diberikan kemauan dan kesempatan untuk hadir dalam ngaji filsafat pada sesi yang kesekian hari ini. Kemudian salawat dan salam terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qauli Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Sebelum kajian dimulai, ada beberapa informasi dan pengumuman. Yang pertama, akan diadakan acara kajian tematik pada hari Minggu malam Senin. Minggu malam Senin tanggalnya tanggal 30 akan hadir pada kesempatan itu Ahmad Baso dari Jakarta ya. Dalam safarinya ke Jogja menyempatkan mampir ke Sudirman. Entah nanti apa yang akan dibicarakan atau diomongkan, belum ada komunikasi lebih lanjut. Yang jelas insya Allah akan hadir pada hari Minggu ba'da Isya. Waktunya ya jam 8 seperti ini. Kami mohon kehadiran teman-teman sekalian. Kemudian pada malam besok, bagi yang ingin solawatan bisa hadir di sini bersama Masjid Majelis Rasulullah. Jadi mengadakan kajian rutin tempatnya di Masjid Jenderal Sudirman. Besok yang akan mengisi mauidhoh hasanah yaitu Kiai Haji Imron Jamil. Kemudian Kiai Haji Imron Jamil akan mengisi kajian rutin Al-Hikam lagi pada malam Selasa ya. Selasa, Senin Kliwon itu ada kajian rutin Kiai Imron Jamil juga. Jadi berturut-turut harinya, kami mohon kehadiran teman-teman sekalian untuk hadir pada acara pengajian rutin Al-Hikam Selapanan. Dan kami menghimbau kepada teman-teman sekalian, apabila memarkir kendaraannya mohon dikunci ganda ya, dikunci setang. Ya belum ada kejadian sih, cuman antisipasi aja teman-teman untuk memarkir kendaraannya dan dikunci ganda. Itu saja pengumuman dari kami. Monggo kita mulai kajian pada kesempatan malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmunya, menurunkan ilmunya kepada kita semua. Ridha'illahu fi sifatih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Acara sepenuhnya dihaturkan kepada Pak Faiz. Sumonggo. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Hujan-hujan enggak apa-apa, harus tetap istiqomah ya. Rumusnya kemarin saya bilang ilmu itu cahaya dari Allah. Di antara yang menggerakkan Allah untuk menurunkan cahayanya pada kita itu istiqomah. Hujan itu rahmat. Katanya orang Jawa, hujan itu jawah. Konon itu akronim dari para wali bahwa hujan itu, jawah itu kepanjangan dari ja'a rahmatullah. Ja'a rahmatullah. Jadi rahmatnya Allah sedang datang. Kenapa kok hujan bisa jadi banjir? Itu bisa kita cek. Mungkin kita salah mengelola rahmatnya Allah itu. Jadi Allah itu sering ngasih kita rahmat, macam-macam dia ngasih kita. Kadang-kadang kitanya yang keliru mengelola. Termasuk makanan. Makanan itu harusnya rahmat, barokah. Kenapa bisa jadi penyakit? Kan sekarang banyak. Makan gula jadi diabetes. Makan yang enak-enak, kambing, bisa jadi kolesterol, darah tinggi. Pasti kita salah mengelola. Dulu saya punya guru yang saya tanya persoalan ini. Kok bisa nggih, Syekh? Makan itu bisa jadi penyakit. Jawabannya simpel. Kamu kalau makan mesti nggak doa. Nggak pernah doa. Saya nggak tahu berapa di sini yang masih mentradisikan sebelum makan berdoa serius loh ya. Nggak berdoa asal di mulut. Bahkan di Islam itu kan indah. Doanya Allahumma barik lana. Kok makanan bisa jadi penyakit? Berarti nggak barokah makanannya. Nggak barik lana berarti makanannya malah jadi... Loh, saya sudah doa ya Pak. Sudah Allahumma barik lana. Berarti doamu tidak mandi. Kenapa doamu tidak mandi? Dicek sendiri. Itu babnya nanti beda. Sama kayak hujan. Kenapa kok hujan harusnya rahmat bisa jadi banjir? Itu pasti kita salah mengelola. Sama dengan perbedaan. Ikhtilafu ummati rahmat. Harusnya perbedaan itu jadi rahmat. Kok malah jadi tawuran? Itu pasti kita salah mengelola perbedaan. Oke, itu pembukaannya. Malam ini kita sesi terakhir di bulan Oktober. Kemarin saya menyebutnya judulnya kita kitab-kitab tipis. Kita ketemu dengan seorang pujangga dari barat yang sangat populer. Nama baratnya adalah Kahlil Gibran. Itu kalau pakai bahasa Arab, nama aslinya adalah Jubron sebenarnya. Asli Lebanon, Jubron, Khalil Jubron. Namanya sama kayak namanya ayahnya. Jadi nama aslinya itu Jubron Khalil. Punya bapak namanya Jubron juga. Ya, ditulis dalam bahasa Latinnya biasanya pakai Gibran. Nanti nama Kahlil Gibran itu gelar apa? Sesuai dialek lahjahnya orang Amerika. Karena Kahlil Gibran ini hidupnya di Amerika, di New York. Dulu saya lupa, tahun 2016 juga saya ngangkat Kahlil Gibran di sesi para pujangga. Tokoh-tokoh pujangga antara lain kemarin kita ngangkat Kahlil Gibran. Jadi saya tidak akan ngomong banyak lagi untuk mengantarkan beliau. Biar enggak menghabiskan waktu, langsung kita jujuk saja The Prophet-nya. Jadi The Prophet ini salah satu bukunya Kahlil Gibran yang paling laris. Tahun 2012 kemarin itu habis copyright-nya. Jadi sekarang siapa saja boleh kalau mau menerjemahkan, mau menyebarluaskan. Itu sudah dicetak di penerbit aslinya saja sebelum diterjemah. Itu sekitar 2.300.000 eksemplar. Ya, ojo dipadakke buku yang tak tumpuk di situ. Yang teman-teman naruh di situ ya buku filosof, buku thinking skill itu. 200 wae ra ngentekke. Iki 2 juta lho. Itu di edisi penerbit resminya namanya Prometheus dan sudah diterjemahkan di 40 bahasa. Kalau ada yang mau menerjemahkan boleh. Yang belum bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa tidak apa-apa toh. Isinya bagus. Meskipun ini bukan karya pertanyaannya Khalil Gibran, tapi ini karya yang paling terkenal dari Khalil Gibran. Sudah difilmkan. Ini logonya agak bagus. Saya sebenarnya motong logonya filmnya. Cuma filmnya animasi. Animasi serial. Nanti tiap bab diambil satu seri dengan direktur yang berbeda. Judulnya sama, The Prophet. Produsernya adalah artis seksi namanya Salma Hayek. Ya, kalian mesti kenal lah yang bongso seksi-seksi itu kan, wawasanmu lebih luas daripada aku ya. Jadi kalau ada yang mau, kemarin 2014 keluarnya serial itu belum nyampe di Indonesia, bajakannya tak cari, gak ada-ada. Karena mungkin pembajak di Indonesia gak tertarik, opo film kok The Prophet. Jadi The Prophet ini mengisahkan ada penyair, sastrawan, ilmuwan, filosof, sekaligus politikus yang diasingkan di satu pulau, namanya Pulau Orphelis. Nah, ceritanya The Prophet diawali ketika The Prophet ini namanya Al-Mustafa. Dan gak usah heran, jangan-jangan itu mau nyinggung-nyinggung Islam Nabi Muhammad. Mungkin iya. Karena Khalil Gibran di antara yang sangat mempengaruhinya adalah Islam. Dengan ajaran-ajaran sufistiknya. Itu yang sangat berpengaruh di Gibran. Meskipun dia aslinya seorang Kristen, alirannya namanya aliran Maronit di Lebanon. Dan nanti pada akhirnya sebenarnya dia appreciate pada semua agama, khususnya di level spiritualnya. Itu Khalil Gibran. Jadi di Islamnya dia sangat sangat banyak konotasinya dalam pikiran-pikirannya. Karena memang ya mungkin masuk daerah Timur Tengah, Lebanon. Ya seperti saya bilang dulu, bayangkanlah Khalil Gibran ini orang yang pendiam, introvert, terus apalagi ndak banyak ngomong, ya pendiam ya ndak banyak ngomong, masuk ono wong pendiam cerewet. Kan ada yang bilang gitu, saya itu aslinya pendiam loh Pak, tapi ya cerewet padha wae. Ah, jadi dia ini pendiam, cerita hidupnya agak enggak enak memang, agak tragis. Jadi yatim piatu sejak kecil, yang membiayai hidupnya kakaknya dari suami ibunya yang pertama. Suami ibunya ini anaknya pendeta, kalau bapaknya ini pekerja serabutan. Nah, ketika nikah sama bapaknya ini sudah janda. Nah, yang membesarkan Gibran, membiayai ini kakaknya yang dari suami pertama, namanya Peter. Nanti Khalil Gibran punya dua adik perempuan, namanya Sultana dan Mariana. Lebanon krisis, karena Lebanon saat itu dikuasai Turki Utsmani. Turki Utsmani sedang dalam masa surut sehingga jadi kejam, jadi tiran. Kemudian banyak orang ngungsi, termasuk keluarganya Khalil Gibran. Nanti ngungsi ke Boston, ke Amerika. Mengungsi Gibran sekitar umur 10 tahun. Nanti balik lagi ke Lebanon untuk belajar, karena dia lebih tertarik ilmu-ilmu timur. Sampai umur 18. Disitulah nanti ada cerita broken wing, sayap-sayap patah. Dia jatuh cinta, cuma yang dicintai anaknya bangsawan, pendeta terkenal yang bangsawan, jadi gak level, akhirnya patah hati. Jadilah buku Sayap-sayap patah. Itu umur 17 loh ya, 18. Jadi umur 18 sudah jatuh cinta, patah hati, tapi menghasilkan buku. Terus, ya gak usah dibandingkan sama kalian ya. Kalian jatuh cintanya saya kan belum, masa mau nulis buku. Terus pulang ke Amerika umur 19. Terus di situ mulai kehidupannya enggak enak. Adiknya yang paling kecil yang namanya Sultana meninggal kena TBC. Disusul ibunya, disusul kakaknya yang membiayai hidup. 3 orang dalam waktu 4 bulan. Kehilangan 3 orang sekaligus. Terus dia karena pinter dikasih beasiswa seorang perempuan yang jauh lebih tua dari dia, namanya Mary Elizabeth Haskell. Dari atas biayanya Mary inilah dia nanti dibiayai. Meskipun sudah kelihatannya saling seneng 2 orang ini, tapi enggak kawin-kawin. Sampai Mary dikawin orang lain. Stres lagi. Khalil Gibran. Terus deket lagi sama perempuan namanya Barbara Young. Tapi juga enggak kawin-kawin. Terus punya pacar namanya Mai Ziada. Itu pun pacarannya gaya masa lalu, pakai surat-suratan. Itu pun enggak jadi kawin-kawin. Sampai Khalil Gibran meninggal umur 48 tahun. Masih muda. Tapi pengaruhnya di dunia sastra, dunia kepujanggaan luar biasa. Umurnya hanya 48 tahun. Sakitnya sama kayak ibunya, TBC plus kanker hati. Oke. Penggemar kopi, nah, yang suka kopi mungkin masih ada kesempatan untuk jadi kayak Khalil Gibran. Sehari ceritanya dia bisa menghabiskan 50 gelas kopi. Ini enggak usah ditiru ya. Nanti jadi makanannya enggak barokah kayak tadi, berlebih-lebihan, akhirnya sakit. Oke, jadi itu kok malah jadi cerita ya, dulu sudah tak ceritain. Oke, jadi dia, kita langsung menjelajahi The Prophet ya. Siap-siap, enggak kayak kemarin-kemarin, temanya nanti akan sangat banyak malam ini. Kita semacam mengambili satu-satu hikmah-hikmah dari tulisan, dari bab-bab yang ada di The Prophet. Itu ada sekitar 26 bab, 26 puisi, 26 judul, macam-macam. Ada makan, ada kebebasan, ada macam-macam. Nanti kita lihat satu-satu. Meskipun tidak mungkin saya ngomong ke-26-nya, ada 1-2 yang saya tinggal, ada 1-2 yang saya ngomongnya agak panjang. Pertimbangannya, ya sak isaku wae. Sak minatku ya. Jadi enggak, Pak kok yang tema ini ditinggal, ya wacanen dhewe. Ya, pokoknya ini tidak pesenan. Kan rumusnya ngaji ini kan pakai teorinya Bushido Jepang kemarin kan. Isaku iki. Jadi, yo isaku ya cuma ya ini. Jadi kalau kamu pengen lebih dalam, belajarlah sendiri. Oke, bismillah ya. Kita buka dari bab pertama The Prophet. Datangnya kapal. Ini maksudnya kapal menjemput Al-Mustafa untuk kembali lagi ke kampung halamannya. Cuma saat dia mau kembali, orang-orang yang di tempat pengasingannya dia semuanya berbondong-bondong ingin melepas, dan berat sekali melepas orang besar, orang agung yang namanya Al-Mustafa ini. Kalimat-kalimatnya bagus. Al-Mustafa yang terpilih dan terkasih, laksana fajar di zamannya. 12 tahun lamanya terdampar di kota Orphalis. Kini menanti kapalnya tiba, membawanya pulang ke pangkuan bumi kelahirannya. Titik-titik itu berarti ada yang saya loncati. Itu nanti orang-orang pada datang semua, tanya macam-macam. Intinya berat sekali kalau mau ditinggalkan Al-Mustafa. Terus Al-Mustafa bilang, aku si pencari kesunyian. Mustika apakah yang telah kutemukan di dalamnya yang patut kuwariskan? Apabila hari ini saatku mengetam, di ladang manakah dulu kusebarkan benih-benihku? Serta musim apakah yang terlupa? Jadi ini dia mau ngomong, selama ini aku itu diem, mencari kesunyian. Yang masyarakat juga diem aja, gak mau tanya macam-macam, gak mau belajar macam-macam. Lah kok sekarang aku mau pergi, berbonong-bonong menahanku pergi. Kalau ini kebaikan, kapan aku menanam kebaikan itu? Itu maunya Al-Mustafa. Ini sebenarnya sindiran bagi kita dalam hidup kita. Itu sebenarnya sering sekali, mungkin guru, mungkin buku, mungkin ajaran yang berseliweran lewat di depan kita dan kita cuekin. Banyak orang pinter, banyak orang luar biasa, kita cuekin. Begitu mereka mau pergi, kita baru, ah kok sudah pergi ya. Ceritanya banyak. Sekarang yang sering ziarah ke Gus Dur, mewali-walikan Gus Dur, mungkin dulu waktu Gus Dur diturunkan, dia yang paling getol mengkritik, mendemo. Begitu pergi sekarang, kok sudah pergi ya. Banyak ulama, banyak orang pinter, banyak orang agung yang dalam hidup kita lewat begitu saja dan kita tidak mengambil manfaat apa-apa. Kita sering kaget. Iya ya, eman-eman, coba dulu. Selalu begitu. Dan itu tabiat manusia. Jadi satu bait itu menurutku maknanya ke situ. Bait kedua dia ngomong, jika inilah waktunya ku angkat lentera, nyala di dalamnya bukanlah dariku. Kosong dan gelap ku acungkan, penjaga malamlah penyulut sumbu, setelah minyaknya dipenuhkan pula. Nah ini kerendah hatian seorang guru. Orang yang levelnya nyampe ke kesadaran ketuhanan. Bahwa ya sudah, kalau memang sekarang saatnya aku ngasih banyak petuah, tak kasih petuah. Cuma aku ini kayak orang yang ngasih lampu. Lampu ini dia menyala, bikin kamu terang atau enggak, enggak tergantung aku. Tapi penjaga malam, ya kalau di Islam, ya saya bilang tadi Allah yang ngasih cahaya. Dan Allah juga yang memenuhkan minyaknya. Jadi itu gambarannya Gibran, dia mau ngomong, kalau memang ajaran-ajaran yang tak sampaikan ini bisa mencerahkanmu, itu bukan dari aku, tapi dari yang menyalakan lampu. Dan bukan aku cuma nadong ke lampu gini dok. Ya kalau analoginya ngaji malam ini, tiap malam Kamis kamu tak kasih lampu-lampu yang entah bermanfaat entah enggak. Lampu yang tak kasih padamu itu bisa menerangi hidupmu apa enggak, tergantung si penyala lampu, tergantung Allah. Jadi di antara sekian, mungkin sudah 100 berapa kita ngaji itu, mungkin ada salah satu yang lampunya menyala, bikin kamu naik level kesadarannya, bikin kamu tercerahkan. Nah itu alhamdulillah. Kalau enggak, ya ditunggu aja. Sopo ngerti lampu-lampu yang akan datang bisa bikin hidupmu cerah. Ya enggak cuma ngaji ini, semua ngaji, semua kajian. Mungkin justru bukan lampu ini, tapi dari lampu-lampu yang dibawa ustadz-ustadz di TV itu. Mungkin lampunya Mama Dede, lampunya Ustadz Maulana, apa lampunya sopone yang di TV-TV itu. Lu sopo ngerti? Oke, lu saya pagi-pagi mendengarkan Mama Dede dapat pencerahan luar biasa. Ada ibu-ibu yang tanya, Mama, suamiku kawin lagi. Mama Dede jawabannya, ibu yang salah. Kenapa sampai bisa suaminya tertarik ke wanita yang lain, tidak tertarik ke ibu saja? Jawabannya ampuh itu. Ada orang curhat malah dimarahi. Ya, malah. Loh kan kamu tidak mikir kan, biasanya kalau ada orang tanya suamiku nikah lagi kan, yang dimarah-marahi yang nikah lagi. Ternyata bisa juga yang dijawab, yang dimarah-marahi yang ngadu suaminya nikah lagi. Mungkin memang ada loh dimensi itunya. kenapa kok bisa sampai suaminya enggak betah di rumah? Kok dibikin betah? Loh, itu sudut pandang yang khas. Mungkin kamu enggak mikir ke situ. Tapi mama dede bisa mikir ke situ. Padahal dia perempuan. Nah, itu kan khas. Nah, yang paling benar yang mana ya tetap lihat situasi. Tapi kan ini namanya sudut pandang yang berbeda. Ya lumayan kan dari mama dede dapat lampu kecil wawasan yang baru. Oke, hari ini kan kita suka ngiritik tuh, apa-apa dikritik, semuanya disalah-salahkan. Nggak, ambil manfaat dari apa saja yang bisa kamu ambil. Oke, nah terus setelah Mustafa ngomong begitu, orang-orang kemudian bilang, laksana ruh, engkau hidup di antara kami. Dan bayang-bayangmu menyebutkan cahaya di atas wajah kami. Kami telah menyayangimu, namun dengan kasih yang membisu. Serba terselubung oleh aneka macam kerudung. Tapi kini kasih kami menjerit kepadamu tanpa tedeng aling-aling semu. Ini terjemahan Indonesia ya, tedeng aling-aling. Memang bukan selamanya. Kasih sayang itu memang bukankah selamanya kasih sayang itu tak menyadari kedalamannya sendiri sampai datang saat berpisah. Ini rakyatnya yang merasa menyesal, kenapa kemarin-kemarin kok enggak memanfaatkan beliau ini waktu ada di sini. Ya kayak kamu yang sekarang nyesal, kenapa dulu enggak tak tembak waktu SMA ya. Sekarang sudah hilang, sudah sekarang sudah mau lulus, kenapa kok kemarin tak biarin aja, padahal itu kemarin kesempatan baik loh ya, sekarang kok lewat, yo salahmu sendiri. Orang sering gitu, berharganya sesuatu kadang-kadang baru muncul ketika sesuatunya mau hilang atau sudah hilang. Ketika mau perpisahan baru, waduh kita mau berpisah ini gimana, padahal kemarin-kemarin ngapain aja. Jadi itu bab pertama, datangnya kapal. Kita masuk ke bab kedua, bab selanjutnya. Ini yang paling kamu cari biasanya. Memang kalimatnya paling terkenal bagian ini. Cuma banyak orang salah paham. Biasanya bagi yang mau romantis-romantisan kalimat ini dikutip. Ya, meskipun tidak punya pacar. Tadi tak lihat di Facebook juga banyak yang bikin puisi cinta-cinta. Meskipun saya ragu yang bikin puisi duwe pacar apa ora. Oke. Apabila cinta memanggilmu, ikutilah dia walau terjal berliku-liku jalannya. Dan apabila sayapnya merangkulmu, pasrahlah serta menyerahlah. Walau pedang tersembunyi di sela sayap itu melukaimu. Dan jika dia bicara kepadamu, percayalah. Walau ucapannya membuyarkan mimpimu bagai angin utara, menghancurkan, melantakkan taman kota. Sebab sebagaimana cinta memahkotaimu, demikian pula dia menyalipmu. Demi pertumbuhanmu, begitu pula demi pemangkasanmu. Jadi catatan pertama dari bait ini, yang pertama, cinta itu datang, tidak bisa dicari, tidak bisa dikejar. Kan ada istilah mencari cinta, mengejar cinta, susah. Kenapa? Cinta itu sifatnya datang. Makanya orang selalu jatuh. Di Indonesia kan bahasanya jatuh cinta. Kalau dalam sufi, cinta itu ahwal. Dia bukan makom. Tidak diusahakan tapi datang. Ya kalau di sufi ya itu anugerah dari Allah. Ahwal itu kan dikasih oleh Allah. Ya kalau yang di luar sufi itu sifatnya intuitif. Dia datang ke dalam dirimu. Tidak bisa diteorikan, tidak bisa diakal. Jadi kalau cinta sudah datang, jangan dilawan. Biar aja, nikmatilah. Meskipun mungkin kadang sakit. Aku kok ya jatuh cinta sama pacari temanku tuh yo. Ada yang kayak gitu enggak? Aku kok jatuh cinta sama yang itu ya, enggak level nanti. Aduh, piye yo. Atau aku ini ganteng ya, aku kok malah punya rasa terhadap ini ya, levelnya jauh ya. Loh, katanya Gibran, kalau cinta sudah datang, jangan dilawan, menyerahlah saja. Apabila cinta memanggilmu, ikuti saja. Kenapa? Untungnya nanti banyak. Cinta itu bisa memahkotaimu, bisa menyalibmu. Tapi apakah dia memahkotaimu atau menyalibmu, kamu akan tersucikan oleh cinta. Pelajaran luar biasa akan kalian dapat. Kalau hidup dalam cinta, bukan dalam nafsu loh ya, cinta. Cinta itu gini. Yang jatuh cinta mesti ngerti. Ketika kita jatuh cinta, kayak di lagu-lagu itu, hidup kita kayak hilang yang ada yang kita cintai. Mau makan yang diinget-inget yang dicintai. Mau tidur aja WA-an gak habis-habis. Udah tidur? Belum. I miss you too. Sampai jam 12 malam masih gitu terus. Jalan-jalan di mall, lihat baju-baju, mungkin yang dilihat bukan aku pingin baju apa, tapi kira-kira pacarku pantasnya baju yang kayak gimana ya. Ya kan? Kalau makan di warung, wah, ini kalau tak beliin ini seneng mesti pacarku. Senengannya memang makanan kayak gini. Selalu dia, enggak pernah aku. Makanya nanti Ghazali sangat merekomendasi hubungan kita sama Allah itu jangan hubungan kayak juragan sama buruh. Tapi hubungan cinta. Kalau kamu bisa jatuh cinta sama Allah luar biasa. Di situ iman jadi manis rasanya. Iman jadi nikmat. Jadi kalau cinta datang jangan dilawan. Mungkin kamu dulu kuliah punya prinsip, pokoknya saya tidak akan pacaran. Pacaran ganggu kuliah. Tapi kalau kamu jatuh cinta dan kamu lawan, akan lebih ganggu kuliah. Kalau enggak percaya, cobaan. Oke. Okay. Ya pura-pura lah jatuh cinta sama siapa gitu nanti. Ya. Jadi, ikuti saja. Yuk. Cinta itu kan enggak harus bedakan antara rasa cinta dengan ekspresi cinta. Kalau ekspresi cinta, pagernya banyak. Aturan-aturannya banyak. Tapi rasa cinta monggo saja. Oke. Okay. Kalau kamu bilang, Pak, saya jatuh cinta, saya cowok, Pak. Saya kok cinta sama cowok. Udah kan sekarang gitu. Enggak apa-apa sih, ya cinta aja. Tapi mengekspresikannya ada aturannya. Kalau cowok sama cowok, enggak boleh. Ya berhentilah dicinta saja. Oke, kalau kamu sayang sama yang kamu cintai, jangan sampai ke sana. Karena menghancurkan kamu dan menghancurkan dia. Dan cinta enggak menghancurkan. Rumusnya begitu. Semoga di sini enggak ada. Jadi, laksana butir gandum kau diraihnya, ditumbuknya engkau sampai polos telanjang, diketamnya engkau agar bebas dari kulitmu, digosoknya sehingga menjadi putih bersih, diremasnya menjadi bahan yang lemas dibentuk, dan akhirnya diantarkan kepada api suci. Laksana roti suci yang dipersembahkan pada pesta kudus Tuhan. Kenapa biarkan saja cinta mendatangimu? Karena cinta bisa membunuh, bisa menaklukkan musuh luar biasa dalam dirimu yang susah sekali ditaklukkan. Namanya ego. Aku itu susah ditaklukkan. Pakai teori enggak bisa, pakai akal bisa trik yang bisa menaklukkan cinta. Jadi dengan cinta kamu akan, kalau bahasa dulu saya nulis skripsi tentang cintanya Khalil Gibran itu, disucikan. Disucikan dari apa? Dari ego. Orang sudah tidak bilang aku lagi. Di level apapun hidup, orang selalu bilang aku. Bahkan agama ya agamaku. Tuhan ya Tuhanku. Sehingga terjadi rebutan Tuhan, rebutan tafsir, rebutan agama, rebutan Islam yang paling benar. Tapi dalam cinta, enggak. Egomu terbunuh. Egomu kalah. Yang ada hanya yang kamu cintai. Kepentinganmu enggak ada artinya sama kepentingan dia. Ya kan? Mbok kamu disuruh jemput jam 7, enggak masalah. Padahal kamu kuliah jam 7 sering bolos. Tapi kalau jemput dia, enggak apa-apa. Nah itu cinta. Egomu sendiri ditaklukkan. Hasilnya apa? Enggak, cinta tidak memberikan apa-apa. Kecuali keseluruhan dirinya, utuh, penuh. Pun dia tidak mengambil apa-apa kecuali dari dirinya sendiri. Cinta tidak memiliki ataupun dimiliki. Cinta karena cinta telah cukup untuk cinta. Ini kalimat biasanya yang ditinggal pacarnya pakai ini. Tidak apa-apa, cinta tidak memiliki ataupun dimiliki. Ini maunya Gibran, cinta saja cukup. Apa tidak boleh terus kawin? Ya boleh, tidak apa-apa. Tapi seandainya tidak kawin juga tidak apa-apa. Karena cinta tidak ada urusan dengan memiliki atau dimiliki. Kalau kamu kecewa luar biasa, marah luar biasa karena nembak tidak dibalas, itu belum cinta. Itu masih dagang. Dagang itu kan, aku cinta padamu, kalau kamu cinta padaku. Kalau enggak, ya enggak. Aku nyari yang lain. Itu belum cinta. Ya kamu sedang nyari pasangan, gitu aja. Tapi kalau cinta itu, kamu jaga yang kamu cintai dari kesedihan, dari kejatuhan, dari kerusakan, bahkan oleh dirimu sendiri. Itu cinta. Karena kamu gak pernah mikir dirimu. Ah jangan. Ya wis bener kamu nolak aku. Jangan-jangan kalau kamu dapat aku hidupmu lebih susah. Wong ya aku duitku gak banyak misalnya. Jadi itu gak ada hubungannya sama memiliki atau dimiliki. Cinta saja sudah cukup menyucikan. Oke. Itu kalau kamu analogikan ke agama. Kalau relasimu sama Allah itu cinta. Kamu gak usah hitung-hitungan pahala. Kan selama ini kita masih dagang sama Allah. Sholatlah berjamaah. Lumayan. 27 loh. Kan kita masih berjamaah. Jadi kalau ditanya, kenapa sholat berjamaah? Lumayan, nyari 27. Masih dagang. Bacalah ini, nanti pahalanya sama seperti sekian. Itu kita masih dagang. Sodakohlah sekian. Nanti akan dibalas oleh Allah 10 kali lipatnya. Bisnis paling menguntungkan itu sama Allah. Ya kita bisnis masihan sama Allah. Relasinya masih belum naik. Relasinya harus cinta. Kalau relasi cinta, kenapa ke masjid? Kenapa jamaah? Allah suka kalau aku jamaah. Dan aku suka sama Allah. Allah yang nyuruh. Dan jangankan disuruh. Allah enggak nyuruh aja. Cuma nyindir-nyindir aja kalau memang Allah senang tak jalani, tidak apa-apa. Allah nyuruh aku bangun malam, meskipun Allah agak sayang juga, jadi tidak diwajibkan. Tapi aku sayang sama Allah, tak bangun malam aku demi Allah. Itu cinta namanya. Tidak usah dihitung, oh ini sepertiga malam. Sepertiga itu pahalanya sekian kali lipat. Belum sepertiga, nonton sepak bola dulu. Itu masih hitung-hitungan. Itu kalau di agama namanya ihsan. Gimana caranya kita ikhlas melakukan yang terbaik untuk Allah. Dan untuk bisa nyampe ke makom ini, relasinya harus cinta. Bukan, nanti semoga sama Allah dikasih surga yang paling tinggi. Kamu masih membayangkan balasannya, imbalan perbuatanmu, bukan Allahnya. Oke, itu cinta. Setelah cinta, kalau sukses, ada perkawinan. Berkasih-kasihanlah, namun jangan membelenggu cinta. biarkan cinta itu bergerak senantiasa bagaikan air hidup yang lincah mengalir antara pantai dua jiwa. Saling isilah piala minumanmu, tapi jangan minum dari satu piala. Saling bagilah rotimu, tapi jangan makan dari pinggan yang sama. Jadi, kalau kita sedang jatuh cinta, tidak boleh ada yang mendominasi atau didominasi. Apalagi kalau sudah kawin, perkawinan. Perkawinan itu bisa laki-laki dan perempuan, bisa guru sama muridnya, bisa dosen sama mahasiswanya, bisa takmir sama jamaahnya. Maksudnya bukan kawin-kawin itu. Kalau orang Buddha sering bilang, kita ketemu ini jodoh loh. Maksudnya bukan jodoh kok terus dikawini semua, enggak. Jadi dalam perkawinan itu, termasuk dosen sama mahasiswa, pemimpin sama yang dipimpin, presiden sama rakyatnya, salinglah berkasih sayang. Cuma biarkan masing-masing dalam jati dirinya sendiri-sendiri. Jangan mendominasi, jangan mensubordinasi, jangan menjajah, jangan mengubah-ubah, memaksa-maksa. Biarkan sesuai dengan identitas. Berikan kasih sayang tanpa harus mengubah. Baik mengubah dia atau mengubah dirimu. Kalau masih ada mengubah aku atau mengubah dia, berarti masih ada negosiasi. Aku mau jadi pacarmu asal kamu berhenti ngerokok. Itu negosiasi, belum cinta beneran. Aku mau jadi pacarmu asal kamu pindah kos-kosan ke sini. Itu juga negosiasi, mesti boleh enak itu. Enggak, biarkan masing-masing sesuai jati dirinya. Aku mau jadi istrimu kalau kamu pindah agama. Kalau pindah agamanya karena terpaksa, nilainya enggak ada. Berarti tidak dari kesadaran. Yang secara formal monggo, tapi secara etis nilainya enggak ada. Karena orang yang dipaksa itu enggak bisa dikasih nilai. Maling kok dipaksa, itu ya polisinya sing dihukum yang maksa maling. Merkosa kok dipaksa juga enggak bisa kena hukum. Misalnya kamu habis merkosa terus ada polisi, oh saya dipaksa ya pak, kalau enggak memperkosa saya dibunuh, gimana? Kan itu enggak ada nilainya meskipun perkosaannya sukses. Yaudah, kalau iya kan segala yang dipaksa itu tidak ada nilainya, termasuk agama. Kamu tidak harus senang-senang, wah gara-gara saya dia masuk Islam. Tapi kalau masuk Islamnya negosiasi, biar hanya untuk bisa kawin, ini tidak ada nilainya. Oke, bahkan bukan cinta, wah demi cintanya padaku dia mau ganti agama, tidak, itu negosiasi, belum cinta. Jadi saling beri minuman, tapi jangan minum dari cawan yang sama. Terus, bernyanyi dan menarilah bersama dalam segala suka dan cita. Hanya biarkanlah masing-masing menghayati ketunggalannya. Tali rebana masing-masing punya hidup sendiri, walau lagu yang sama sedang menggetarkannya. Biarkan dia sesuai jalurnya. Biarkan yang piano bunyinya kayak piano. Biarkan yang gitar bunyinya kayak gitar. Tidak usah diseragamkan. Dari situ muncul keindahan. Kita muslim sesama saudara. Cuma yang NU saja, yang Muhammadiyah enggak. Tidak indah itu. Indah itu yang berbeda biarkan beda. Tapi bisa kompak. Lagu yang indah itu alat musiknya macam-macam menghasilkan lagu yang enak. Kalau alat musiknya cuma satu, gong saja misalnya, semuanya harus gong, enggak enak. Paling suaranya dong dong dong gitu dong, enggak enak. Gitar saja juga enggak enak. Lebih enak ada gitarnya, ada biolonya, ada pianonya, ada gongnya, ada main bareng, kompak, cocok iramanya, indah. Kalau cuma satu nada, tidak indah. Itu rahasia dari ikhtilafu ummati rahmah. Macam-macam itu indah, membawa rahmat, menghasilkan kasih sayang. Kasih sayang itu kan aku di sini, kamu di situ, terus kita saling membagi kasih sayang. Kalau cuma satu, ya tidak ada di situ, tidak ada di sini. Oke, terus. Berikan hatimu, namun jangan saling menguasakannya. Sebab hanya tangan kehidupan yang akan mampu mencakupnya. Ini yang saya bilang, kita harus mencintai tapi tidak saling mengubah, tidak saling mendominasi. Tegaklah berjajar, namun jangan terlampau dekat. Bukankah tiang-tiang candi tidak dibangun terlalu rapat, dan pohon jati serta pohon cemara tidak tumbuh dalam bayangan masing-masing. Jadi, perbedaan adalah kekuatan. Perbedaan adalah keindahan. Kalau tiang-tiangnya masjid ini cuma satu ngumpul di tengah, masjid ini ambruk sejak lama. Kenapa masjid ini kuat tidak ambruk? Karena tiangnya berjarak, beda-beda, tidak satu. Jadi jangan disesali kita ada aliran macam-macam, itu kekuatan. Kalau pengelolaannya benar. Kalau tiang ini marah yang sebelah selatan sama tiang yang di utara, ngumpul di selatan semua, Islam itu yang selatan, masjid ini rambruk. Dia jadi kuat ketika tiang-tiang itu sesuai jati dirinya masing-masing. Kalau orang Islam itu filosof semua, bubar juga Islam. Orang Islam fikih fukoha semua juga tawuran, isinya rebutan dalil. Orang Islam sufi semua juga rusak, enggak ada yang mau kerja jadi presiden, jadi panglima perang. Jadi macam-macam itu kekuatan. Kamu enggak usah meratapi macam-macam itu. Yang harus kita atur adalah manajemen kebersamaan kita seperti apa. Oke, rahasianya di situ. Terus bab selanjutnya, ini harus siap ya, ini agak loncat-loncat karena memang temanya loncat-loncat sesuai jamaah yang tanya pada Al-Mustafa. Ini juga saya potong-potong, kalau tak tulis semua nanti jadi terjemahan. Oke, di awal mesti ada siapa yang tanya. Ini juga sangat terkenal tentang anak. Anakmu bukanlah milikmu. Mereka putra-putri sang hidup yang rindu pada diri sendiri. Lewat engkau, mereka lahir namun tidak dari engkau. Mereka ada padamu, tapi bukan hakmu. Catatan pertama, anak-anak kita, tanda petik ya, anak itu bisa anak lahiriah, yo anak beneran, boleh kamu tafsirkan murid. Boleh kamu tafsirkan orang yang ada di bawahmu yang harus kamu bimbing. Jadi awalnya memang anak-anak lahiriah, yaitu memang dari kita sih, kita yang melahirkan, kita yang bikin mereka hadir di dunia. Tapi bukan kita yang menentukan kehadirannya, mereka cuma lewat kita. Maka bahasa Indonesia yang ada istilah bikin anak itu menyesatkan. Tidak bisa orang bikin anak. Siapa berani menjamin kamu misalnya besok punya istri, punya suami, berhubungan terus, ayo kita bikin anak. Tidak bisa. Yang bisa menentukan kamu hamil apa tidak kan bukan dirimu. Kamu isoknya kan cuma main gitu aja. Hasilnya kan tidak tergantung dirimu. Secanggih-canggihnya sain, tidak bisa bikin anak. Oh sekarang kan bisa pak, bayi tabung, bisa inseminasi buatan. Itu toh tidak 100%. Bayi tabung ya bisa gagal, inseminasi buatan bisa gagal. Kita tidak bisa bikin anak. Bayi tabung itu kan cuma mengkat prosesnya, mempertemukan telur sama sperma di luar itu. Jadi olahraganya tidak ada tapi langsung jadi. Prosesnya kan sama, itu kan juga tidak jaminan juga. Seandainya jadi, Berarti kan bukan kita penentunya. Kita cuma kelewatan. Kita cuma dititipi. Biar anak ini hadir. Maka dia bukan milik kita. Bukan hak kita. Itu rumus pertama. Jadi, terus kalau bukan hak kita, kenapa? Berikan mereka kasih sayangmu, tapi jangan paksakan bentuk pikiranmu. Sebab pada mereka ada alam pikiran tersendiri. Patut kau berikan rumah untuk raganya, tapi tidak untuk jiwanya. Sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan, yang tiada dapat kau kunjungi sekalipun dalam impian. Jadi, besok kalau kalian punya anak, ajarilah cara berpikir. Ajarilah cara mengambil keputusan. Beri wawasan sebanyak-banyaknya. Tapi jangan ngatur mereka mau jadi apa. Biarkan mereka sendiri yang milih. Mereka punya hak untuk hidupnya sendiri. Itu maunya Gibran. Sekarang kan banyak anak yang sejak kecil sudah pontang-panting les ini, les itu. Les piano, les olahraga, les biola. Bahkan disuruh ngafalin Quran. Bukan salah. Cuma kalau ini lahir dari paksaan, akan mencederai jiwanya. Biarkan mereka sendiri milih. Kita tawarkan wawasan-wawasan yang mungkin mereka butuh. Kita kasih mereka alat untuk hidup mereka di masa depan. Tapi jangan paksakan bentuk kehidupan di mimpi kita pada mereka. Jadi tidak ada cita-cita warisan. Kan ada bapakmu dulu mau jadi dosen tidak bisa-bisa. Kamu ya yang jadi dosen. Itu namanya cita-cita warisan. Tidak. Ya, kalau kamunya sendiri pas mau jadi dosen ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak kan masalah nanti. Tidak akan maksimal. Kalau karirmu tidak sesuai pilihanmu, sama kayak kuliahmu sebenarnya kamu enggak mood, bukan jurusanmu, bukan yang kamu inginkan, jangan berharap kamu excellent di situ. Pilih sendiri hidupmu. Nah, ini enggak nyuruh pindah fakultas ya, itu. Cuma ya kamu sendiri yang ngukur hidupmu. Ya bisa mungkin kamu bisa jadi orang kaya, tapi kalau bukan jiwamu, kamu enggak akan sukses, enggak akan jadi sesuatu. Jadi, jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan. Kalau rumah masa depan kita kan sudah jelas. Oke, terus. Kau boleh menyerupai mereka, namun jangan membuat mereka menyerupaimu. Ini agak dalam tafsirnya. Kenapa kita boleh menyerupai mereka? Karena mereka yang hidup di masa kini dan masa depan. Kita ini orang masa lalu. Kadang-kadang kalau enggak ingin out of date, kita harus ikut logika hari ini. Logika anak-anak muda hari ini. Maka boleh kamu menyerupai mereka untuk paham dunia hari ini. Tapi jangan maksa mereka untuk menyerupaimu. Karena kamu hidup di masa lalu. Di masa lalu belum ada laptop, belum ada HP, belum ada Samsung, iPhone. Tidak usah dipaksa anaknya. Tidak usah pakai laptop Samsung. Tidak usah pakai HP. Tidak usah lihat TV. Itu bid'ah semua. Dulu tidak ada zaman Nabi. Tidak. Jadi logika zaman. Ya selain yang dogmatis-dogmatis. Logika zaman dia punya alurnya sendiri. Kalau enggak ingin ketinggalan. Ikuti logika hari ini. Maka kamu boleh menyerupai mereka. Oh kalau enggak ngikuti logika hari ini, mungkin kita enggak bisa loh ngatasi cara ngomongnya aja anak SMP hari ini itu mungkin kamu enggak paham. Artis idolanya siapa? Kemudian yang dilihat di internet itu apa saja? Gaya ngomongnya, wah, kamu mau coba SMS anak SMP itu, singkatan-singkatannya, oh pening kamu mesti. Ngalah-ngalahi sing mahasiswa. Nulis nanti aja NNT, KT, KTM, DMN, YACH. Ini macamnya susah. ya kan? Jadi wes ikuti logika hari ini. Itu maunya Gibran. Karena kalau enggak, kamu enggak akan bisa ngontrol mereka. Mereka akan lepas. Maka kau boleh menyerupai mereka, namun jangan membuat mereka menyerupaimu. Sebab kehidupan tidak pernah berjalan mundur, pun tidak tenggelam di masa lampau. Kaulah busur dan anak-anakmu panah, anak panah yang meluncur. Jadi kita ini busur. Kita tarik anak panah itu, kita arahkan kemana, tapi begitu lepas, gak bisa lagi kita ngatur dia akan nyampe mana. Jadi mereka punya pilihan sendiri. Kadang agak menceng sedikit kena angin, kadang agak muter, kadang yopas, kadang macam-macam. Jadi biarlah kita arahkan, tapi dia mau lepas kemana, silahkan, itu hak dia untuk milih. Terus makan dan minum. Ini masih banyak loh ya, 26. Oke, kamu siap-siap. Temanya loncat-loncat. Ini makanan dan minuman. Ketika engkau menyembelih ternak, makanan itu kan jenisnya cuma dua. Kalau enggak dari hewan, ya dari tumbuhan. Kalau benda kan enggak. Kita kan enggak makan batu, enggak makan kayu. Ketika engkau menyembelih ternak, kalau binatang mesti disembelih. Katakan padanya dalam hati, demi kekuasaan yang membunuhmu, aku pun akan dibunuhnya. Dan juga aku akan menjadi santapan alam raya. Karena hukum yang menyerahkan aku ke dalam tanganku, akan sekali waktu menyerahkan aku ke dalam tangan. Yang menyerahkan engkau ke dalam tanganku, akan sekali waktu menyerahkan aku ke dalam tangan yang lebih kuasa. Jadi karena sunnatullah, hari ini kamu tak bunuh. Tapi besok sunnatullah juga, aku akan dimatikan oleh yang lebih kuasa. Jadi ini menghargai makhluk hidup. Jangan mentang-mentang kamu boleh menyembelih terus mbok sembelih sak kapoke. Pisaunya enggak tajam juga diesek-esek-esek. Enggak gitu, hargai juga. Makanya kalimatnya kan bagus. Kalau di kita disuruh bismillah. Kalau di Gibran, rasakanlah bahwa karena sunnatullah yang mengharuskan aku membunuhmu. Dan gak usah khawatir, besok pada saatnya juga aku akan dimatikan oleh yang punya kuasa atas diriku. Karena memang kan kalau di Quran ada ayat, wasakhara lakumul bahra, dan alam semesta itu ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Sebenarnya Allah yang kuasa, cuma demi manusia yang mau dikasih tanggung jawab, alam ini ditundukkan untuk kita. Sehingga kita punya hak untuk menyembelih kambing, menyembelih kerbau. Dan gak usah, karena kemarin waktu korban ada tuh yang pengkritik-pengkritik yang agak lebay. Wah, umat Islam itu pembantai. Apa salahnya kambing, apa salahnya kebu, kok dihabisi semua, apa salahnya sapi-sapi itu. Enggak. Jadi gak ada salahnya memang. Cuma sunnatullahnya memang kerbau dan kambing itu disembelih untuk kita makan. Disiapkan Allah untuk kepentingan kita. Wong kambing sama sapinya enggak protes kok. Iya. Enggak apa-apa. Yang enggak boleh kan nyembelih temanmu sendiri. Kalau nyembelih sapi, nyembelih kambing, memang sunnatullahnya begitu. Tidak harus sedih, tidak masalah. Bahwa ada yang vegetarian, ya monggo, itu urusanmu. Tapi jangan marah-marahi yang tidak vegetarian. Kalau kamu marah-marah kepada yang tidak vegetarian, vegetarianmu tidak sukses. Karena marah itu daya hewani. Hewan dalam dirimu belum wafat berarti. Meskipun kamu makannya rumput sama tumbuh-tumbuhan. Oke. Itu kalau mau menyembelih kambing, darahmu dan darahku tak lain dari air sari yang menyiram dan menghidupi pohon surgawi. Di saat engkau mengunyah buah dengan gigi, katakan padanya dalam hati, benihmu akan hidup terus dalam tubuhku dan kuncup hari esokmu tetap mekar di kalbuku. Keharumanmu selalu bernafas lewat nafasku dan bersama-sama kita menari bersukaria, menyongsong kelahiran semua musim. kalau tumbuhan bilang pada buah, kalau kamu makan apel, makan pisang ini, benihmu, dayamu akan tetap hidup dalam diriku. Kalau aku senang-senang, kamu juga akan ikut senang. Mari kita rayakan hidup ini bareng-bareng. Jadi dia tetap hidup dalam diri kita. Kasih aku kekuatan untuk bergembira, untuk menikmati hidup. Oh, itu kalau makan. Jadi makanannya jadi barokah. Tidak mentang-mentang makanannya enak terus kamu rebutan. Cepet-cepetan makan. Tidak, dinikmati sesuap demi sesuap. Kalau itu binatang, dialognya yang awal tadi. Kalau itu buah, sayur, dialognya yang belakangan ini. Benihmu, dayamu, kuncupnya akan tetap hidup dalam diriku. Beri aku daya, beri aku kekuatan untuk menikmati hidup. Dan engkau akan aku ajak gembira, Ria. Oh, gitu kalimatnya. Jadi kalau makan itu harus lama, karena ada baca puisinya. Ya. Oke, terus. Di waktu musim gugur, ketika memetik buah anggur yang akan kau peras untuk minuman, katakan padanya dalam hati, juga aku adalah kebun anggur, dan buahku pun akan dipetik untuk minuman. Laksana sari anggur yang baru jadi, aku akan disimpan dalam guci abadi. Jadi sebagaimana buah yang diperas terus jadi minuman, kita nanti di akhir hidup kita juga akan habis, tinggal tulang, tinggal debu, seperti buah yang diperas. Jadi wahai apel, wahai jambu, wahai mangga, tidak usah galau. Kita nasibnya sama, cuma gilirannya aja beda. Waktunya aja yang berbeda. Oke, itu makan dan minum secara spiritual. Biar ada maknanya. Terus, oh ini kepotong. Kerja itu maksudnya. Ya. Selama ini kau dengar orang berkata bahwa hidup adalah kegelapan. Dan dalam keletihanmu kau tirukan kata-kata mereka yang lelah. Namun aku berkata bahwa hidup memang kegelapan. Kecuali jika ada dorongan. Dan semua dorongan buta belaka. Kecuali jika ada pengetahuan. Dan segala pengetahuan adalah hampa. Kecuali jika ada pekerjaan. Dan segenap pekerjaan adalah sia-sia. Kecuali jika ada kecintaan. Jadi, ini maunya Gibran, dia nyindir kita. Banyak sekali di sekeliling kita ini orang lelah. Pekerjaannya tiap hari mengeluh. Dan tidak ngapa-ngapain. Sambat terus. Tidak pernah berusaha, tidak pernah bekerja. Katanya Gibran, ya mungkin keluhan mereka itu benar. Hidup ini memang penuh masalah, memang gelap. Tapi kan kita enggak boleh diam saja. Kita harus bergerak, harus ada yang mendorong kita untuk bergerak. Untuk kita bisa bergerak, kita butuh pengetahuan. Meskipun nanti pengetahuan itu juga enggak ada gunanya kalau enggak kita jalankan. Kecuali jika ada pekerjaan. Pahami kemudian jalankan. Cuma pekerjaan itu juga tidak akan ada nilainya kalau dasarnya bukan cinta. Lawannya cinta itu pamrih. Kalau kamu kerja, cintailah pekerjaanmu. Apapun yang kamu lakukan. Kayak gimana sih mencintai pekerjaan itu? Dan apakah yang dinamakan bekerja dengan rasa cinta? Laksana menenun kain dengan benang yang ditarik dari jantungmu. Seolah kekasihmulah yang akan mengenakan kain itu. Bagai membangun rumah dengan penuh kesayangan. Seolah-olah kekasihmulah yang akan mendiaminya di masa depan. Seperti menyebar benih dengan kemesraan. Dan memungut panen dengan kegirangan. Seolah-olah kekasihmulah yang akan makan buahnya kemudian. Itu namanya bekerja dengan penuh cinta. Jadi melakukan apapun, bayangkan ini bermanfaat bagi orang yang kamu cintai. Kalau aku cinta padamu dan kamu cinta padaku, hujan-hujan, capek-capek kan juga tidak masalah. Karena kamu membayangkan, wah kasihan ya Pak Faiz nanti kalau enggak ada yang datang, hujan-hujan nih. Aku juga bayangkan, nih aku enggak datang, kalian sudah di sini gimana? Itu namanya cinta. Enggak mikir dirinya sendiri. Padahal kan sing enak hujan-hujan itu kita di kamar, ono selimut, lungker. Apalagi capek-capek. Tapi kan enggak, enggak usah mikir aku, kasihan yang lain. Itu namanya cinta. Bekerja apapun, modusnya semacam ini. Ada nilainya. Tapi kalau kamu kesini, tak neng masjid, duit entek, lumayan oleh kopi gratis. Itu pamrih, bukan cinta. Jadi, siapapun, kalau kamu menyebar benih, bayangkan yang akan panen adalah kekasihmu. Kalau kamu jahit baju, bayangkan yang pakai adalah kekasihmu. Kalau kamu ngajar, bayangkan yang kamu ajar adalah kekasihmu. Itu gambaran paling gampang untuk bekerja dengan cinta. Terus, suka dan duka. Apabila engkau sedang gembira, mengacalah dalam-dalam ke lubuk hati. Di sanalah nanti engkau dapati bahwa hanya yang pernah membuat derita berkemampuan memberimu bahagia. Kalau kita sekarang gembira, mungkin sukses, mungkin berhasil, mungkin memperoleh sesuatu, ingat-ingatlah bahwa sebelum kamu peroleh itu, kamu mengalami derita. Mungkin sekarang kamu gembira, lulus cum laude, tapi sebelumnya kan kamu mengalami derita luar biasa untuk belajar, untuk ke perpustakaan, untuk ingat-ingat. Mungkin kamu sekarang gembira luar biasa, pacarmu cakep sekali, kamu dulu kan mengalami derita ketika kamu naksir, ngelirik, nembak, semati-matian lah pokoknya. Ada susahnya. Tidak ada gembira yang tanpa susah. Tidak ada bahagia yang tidak diawali dengan susah. Makanya orang Jawa punya rumus tirakat. Agama punya rumus puasa. Kenapa? Susah dulu. Nanti dibalik itu ada kegembiraan. Tapi kalau kamu senang-senang dulu, setelah itu ada kesedihan. Apabila engkau berduka cita, mengacalah lagi ke lubuk hati. Di sanalah pula engkau bakal menemui bahwa sesungguhnya engkau sedang menangisi sesuatu yang pernah engkau syukuri. Kalau kamu diputus pacarmu dan sekarang nangis, dulu waktu kamu jadian, kamu bersyukur sekali dapat pacar. Kalau sekarang kamu sedih karena enggak lulus kuliah, karena sebelumnya kamu sudah senang-senang, yang lain belajar kamu bolos kuliah. Rumusnya pasti begitu. Kalau sekarang kamu susah, sebelumnya kamu sudah senang memang. Kalau sekarang kamu senang, sebelumnya kamu sudah mengalami susah. Ada yang bilang sukacita itu lebih besar dari duka cita. Yang lain berpandangan tidak, dukalah yang lebih besar dari suka. Tapi aku berkata padamu, keduanya tidak terpisahkan. Bersama-sama keduanya datang. Dan bila yang satu sendirian bertamu di meja makanmu, ingatlah selalu bahwa yang lain sedang ternyenyak di pembaringanmu. Jadi suka dan duka itu silih berganti dan dua sisi dari mata uang yang sama. Kedua-duanya tidak terpisahkan. Maka jangan galau, jangan berlebihan, jangan mudah terpengaruh oleh rasa suka dan rasa duka. Biasa saja. Kalau sedang senang tidak usah terlalu wow. Kalau sedang sedih juga tidak usah terlalu galau. Ingat-ingatlah kalau kamu sedang senang, ada sedih juga. Ingat-ingatlah kalau kamu sedang sedih, ada seneng juga. Itu sudah rumusnya hidup. Kalau yang satu sedang bertamu di meja makanmu, yang lain sedang tertidur, pada saatnya dia akan bangun dan datang. Oke. Kadang-kadang yang semula sumber kesenangan pada akhirnya jadi sumber masalah, sumber kesedihan. Contohnya banyak, terus waktunya masih panjang. Ya, selainnya kejahatan dan hukuman. Seringkali ku dengar engkau bicara tentang orang yang bersalah, seolah-olah dia bukan seorang kerabat, tapi asing bagimu. Seorang yang hadir di duniamu bagai duri pengganggu. Ini katanya Gibran, orang yang kita anggap jahat, orang yang kita anggap musuh, itu kan sering kita anggap seolah-olah mereka itu bukan manusia kayak kita. Seolah-olah mereka itu bukan orang yang bisa keliru, bisa salah. Kita anggap mereka sudah setan. Kita anggap mereka sudah bukan manusia. Contohnya oke. Minta maaf aja gak diterima. Kudu salah. Nah, ada kan yang kayak gitu. Jadi katanya Gibran, sering loh saya dengar kayak gitu. Lah terus gimana? Katanya Gibran, sehelai daun pun tak dapat menguning tanpa sepengetahuan seluruh pohon walau diam-diam. Demikian pula lah si salah, tak dapat berbuat salah tanpa keinginan nafsu sekalian manusia walaupun terpendam. Kalau ada orang jahat, kalau ada orang salah, jangan dianggap itu andilnya dia sendiri. Lingkungannya, orang lain, masyarakatnya, cara berpikir hari ini, semuanya turut berpengaruh. Kenapa ada begal, kenapa ada maling, kenapa ada korupsi? Itu tidak cuma andilnya si korupsi, si begal. Gaya hidup hari ini kita semua, cara berpikir hari ini kita semua turut mempengaruhi. Kenapa orang mau korupsi? Ya karena mungkin hari ini kita semua tiap hari mikirnya hedonistik. Orang yang kaya kita hargai. Orang yang uangnya banyak, yang mau ngasih sumbangan pada kita misalnya, kita puja-puja. Itu sama dengan logik semacam ini memungkinkan mereka untuk, ah kalau gitu segala cara biar aku jadi kaya dan dipuji orang lain. Kita ikut andil. Kita mendewakan kekayaan, maka banyak orang nyari jalan gimana caranya dia cepat kaya. Ya, kita jadikan harta itu penting, di mana-mana dianggap itu penting, sampai presidennya maling kemarin enggak apa-apa, yang penting mau balik ke separuh hasil malingnya. Itu kan logikanya tax amnesty. Ya. Ini yang bikin cara berpikir semua orang itu terpengaruh. Jadi jangan dikira kejahatan itu andilnya dia saja. Kenapa ada perkosaan? Ya mungkin tiap hari dia dipameri yang gitu-gitu di TV-TV, di internet-internet. Lah sasarannya enggak ada. Akhirnya lahirlah perkosaan. Kamu juga turut andil, salahmu kamu juga ikut-ikutan download, ikut-ikutan lihat, ikut-ikutan kadang-kadang ikut ngupload, ikut menyebarkan di WA, di Facebook ini. Ada video baru kan sering gitu. Loh, itu kan kamu ikut andil sedikit atau banyak. Kalau menurut Hegel ada namanya akal dunia. Akal dunia ini ya modus berpikir orang seluruh dunia yang selalu bergerak sesuai zamannya. Akal dunia hari ini mungkin hedonistik, materialistik, sehingga kejahatan-kejahatannya semacam itu. Itu yang disindir oleh Gibran. Jangan dikira kalau ada orang salah, dia sendirian yang salah, bukan kita. Jangan-jangan kita ikut andil. Terus perhatikan, kita ini hidup bareng-bareng loh, laksana iringan-iringan. Kalian berjalan bersama menuju roh suci. Kita itu kan innalillahi wa inna ilaihi roji'un kalau di Islam. kalian sebagai pejalan sekaligus merintis jalan itu sendiri. Dan apabila seseorang di antaramu sampai jatuh tersandung, kejatuhan itu demi kebaikan mereka yang di belakang. Apa kebaikannya bagi orang yang di belakang? Sebuah peringatan bahwa ada batu yang menghalangi. Jadi kalau ada orang salah, jangan dibenci sampai segitunya. Alhamdulillah, kamu ada di belakang dia sehingga hati-hati aku, jangan gitulah. Oh, Ahok ngomong Al-Ma'idah ayat itu, aku gak usah ngomong itu lagi, nanti dimarahi orang banyak. Itu kan hati-hati. Ada pelajaran luar biasa dari orang yang salah. Bagi yang di belakang, ya, bahkan dia pun telah tersungkur demi kebaikan yang berjalan di depan. Apa pelajaran bagi yang di depan? Karena meskipun mereka lebih tegap dan lebih mantap, namun telah alpa menyingkirkan batu perintang jalan. Orang yang di depan juga harus introspeksi. Harusnya dia di depan kan bisa menyingkirkan yang bisa nyandung-nyandung itu. Kok sampai ada orang kesandung, dia juga harus introspeksi, jangan kesusu nyalahkan. Harusnya ya ngasih tahu dulu rambu-rambunya. Hati-hati ya, jangan ngomong yang kayak gini-gini, karena ini sensitif bagi umat Islam. Ini urusannya kan gitu. Yang di depan gak ngomong-ngomong duluan. Itu kayak polisi ndelik, nunggu kamu salah. Begitu kamu salah, prit, lumayan. Nah, kita yang di depan itu berarti apa? Yang lebih ngerti, yang lebih paham, yang posisinya diikuti orang. Kalau ada orang salah, ya harus mau introspeksi. Jangan-jangan dia juga salah, kok gak ngasih petunjuk sejak awal sampai ada orang keliru. Jangan kesusu ngasih hukuman. Itu maunya Gibran. Coba deh semuanya introspeksi. Bagi yang di belakang, perhatikan, jadikan itu pelajaran. Jangan ngambil kesalahan yang sama. Bagi yang di depan, introspeksilah. Selama ini sudah melakukan apa kok sampai ada orang salah dan dia tidak sadar kalau dia salah. Terus, undang-undang. Sekarang kita hidup ini kan penuh dengan undang-undang. Undang-undang maksudnya aturan ya, bukan undang-undang mau manten. Sekarang kan banyak undangan itu. Manten kok enggak undang-undang loh. Yang punya undang-undang lah negara. Terus kalian, ini ada yang tak, biasanya kalimat awalnya itu ada orang datang, dia hakim, terus tanya, wahai Al-Mustafa, gimana menurutmu undang-undang, aturan-aturan yang dibuat manusia? Kalian senang meletakkan perundang-undangan, namun lebih senang lagi melakukan pelanggaran. Bagaikan kanak-kanak yang asyik bermain di tepi pantai, yang penuh kesungguhan menyusun pasir menjadi menara, kemudian menghancurkannya sendiri sambil gelak tertawa ria. Jadi ini sindirannya Al-Mustafa. Kita itu senang sekali bikin undang-undang dalam rangka apa? Untuk dilanggar. Kalau ada yang melanggar terus kita senang. Wah, lumayan ada yang melanggar ini. Hakimnya dapat job, pengacaranya dapat job, TV-nya dapat job. Akhirnya kita 4 bulan lebih nonton sidang. Ya kan? Kita kayak anak kecil. Undang-undang diproduksi terus. Tapi tidak meningkatkan harkat martabat hidup kita. Kita kayak anak kecil yang bikin pasir di tepi pantai. Kalau pasirnya runtuh kita seneng, ah melanggar. Kita bikin perda-perda. Tujuannya apa? Untuk nyari orang yang melanggar, kan itu. Aturan itu kan dibikin, kalau sudah ada, dibikin aparatnya, setelah itu apa? Kita cari yang melanggar, kan begitu. Masa ada kita cari yang tidak melanggar, kan enggak? Yang dicari yang melanggar. Jadi kayak orang main-main tadi. Begitu ada yang melanggar, semua, nah ini dia malingnya, kan mesti begitu. Terus, ada yang lebih serem lagi. Ada lagi dia yang paling pagi mendatangi pesta. suatu peralatan perkawinan. Kemudian setelah terlalu kenyang perutnya, dengan badan letih kecapean, meninggalkan keramaian dengan umpatan, menyatakan segala pesta sebagai pelanggaran, dan semua peserta melanggar hukum belaka. Ini kayak orang sudah seneng-seneng, dia sudah puas, terus bikin aturan gak boleh seneng-seneng lagi. Itu banyak yang kayak gitu. Karena dia sudah pol, korupsi newis itu oke, bikin aturan anti korupsi. Ada yang kayak gitu. Karena dia sudah puas dengan sesuatu, karena puas terus dia bikin aturan biar orang tidak merasakan puas yang sama seperti dirinya. Ini lebih sadis lagi. Dalam konteks itulah sering undang-undang dibikin oleh yang punya kuasa, bikin undang-undang. Segala aturan dibikin. Kenapa kok Pak RT bikin aturan apel itu paling malam sampai jam 10 aja ya? Kalau memang pertimbangannya gawat kalau di atas jam 10, anak-anak ini kan nafsunya masih besar, tidak apa-apa. Tapi kalau pertimbangannya Pak RT-nya bilang, alah, aku kan wis nikah, ora butuh apel. Nah ini kayak ini. Jadi kayak contohnya orang yang sudah puas ikut. Padahal Pak RT waktu pacaran dulu mungkin lebih ganas daripada yang sekarang itu. Nah, itu karena dia sudah puas, sekarang bikin aturan. Jangan sampai lebih jam 10. Itu mungkin kalau kamu tanya, kenapa sih Pak RT? Dulu saya kalau sudah di atas jam 10 itu sudah aneh-aneh. Oh, berarti dia pengalaman. Nah, itu berarti dia sudah puas terus bikin itu. Nah, itu undang-undang. Terus. Ini yang panjang kalau disajanya. Saya bagi dua. Kebebasan. Telah kusaksikan di gerbang kota maupun di dekat tungku perapian, engkau bertekuk lutut memuja sang kebebasan. Laksana budak belian merendahkan diri di depan sang tuan. Si zalim yang dipuja-puja walaupun dia hendak menikam. Ya, sampai pun di relung-relung candi dan keteduhan pusat kota, kulihat yang paling bebas pun di antara kalian memanggul kebebasannya laksana pikulan, mengenakannya seperti borgol pembelenggu tangan. Kita semua pingin bebas, tidak mau diikat-ikat, tidak mau diatur-atur. Akhirnya kita jadi budak dari kebebasan itu sendiri. Nah itu konsepnya Gibran. Kita sekarang teriak-teriak, harus bebas, harus bebas. Dan akhirnya apa? Kalau tidak hati-hati, kebebasan itu jadi belenggu kita sendiri. Jadi, bebas itu jangan ditanya bagaimana. Begitu kamu tanya bagaimana bebas itu, kamu saat itu juga sedang terikat. Kalau kamu tak tanya, mas, mahasiswa yang bebas itu gimana? Mahasiswa bebas itu, pak, kalau dosennya nyuruh, tidak usah dikerjain. Kalau kuliah tidak harus full 100% absennya. Tidak usah sering-sering ke perpus. Tidak usah terus begitu. Kamu akan terikat oleh ini. Janjinya kamu mau masuk kuliah. Ah, tidak. Karena aku bebas. Bolos no harusnya. Akhirnya apa? Konsep kebebasanmu ini mengikatmu sendiri. Jadi kebalikannya malahan. Jadi hati-hati. Bebas itu ketika kamu konsepkan, kamu tanyakan manifestasinya, saat itu juga begitu kamu bisa jawab, bebas itu seperti ini, dia akan jadi belenggumu. Bebas itu, kalau kita revolusi, mengkritik pemerintah. Itu namanya bebas. Ya saat itu juga kamu diikat oleh konsep ini. Kamu dibelenggu oleh konsep kebebasan ini. Hatiku menitikkan darah di dalam dada, karena aku tahu bahwa kau hanya bebas sepenuhnya apabila engkau dapat menyadari bahwa keinginan bebas pun merupakan sebentuk belenggu bagi jiwamu. Jadi, aku ingin bebas. Apa-apa ingin bebas. Wong keinginanmu dok ini ya jadi belenggu. Kemana-mana kamu akhirnya, pokoknya bebas itu tidak mau diatur. Ya jadi belenggu. Kita lihat lagi. Ini lebih jauh tentang kebebasan. Apabila seorang zalim yang hendak engkau tumbangkan, usahakanlah dulu agar kursi tahtanya yang tegak dalam hatimu kau cabut akarnya sebelum itu. Sebab bagaimana seorang zalim dapat memerintah orang bebas yang berharga diri jika bukan engkau sendiri membiarkannya menodai kebebasan yang kau junjung tinggi, mencorengkan arang pada harkat martabat kemanusiaanmu pribadi. Kita sering mengkritik ingin bebas dari orang zalim, tujuannya apa? Kita gantikan dia di posisinya. Kenapa kamu marah pada korupsi? Karena aku tidak kebagian korupsi. Kenapa kamu tidak mau ditindas? Karena lebih enak nindas. Yang dulu demo mati-matian melawan pemerintah, begitu jadi DPR, ganti sekarang dia berposisi yang didemo. Ternyata selama ini visinya ke situ memang. Jadi kalau akar kezaliman ini sebenarnya ada juga di batinmu, percuma kamu mengkritik orang yang zalim. Karena batinmu sendiri belum bebas. Sebenarnya kamu kayak yang kamu kritik, cuma belum dapat kesempatan saja. Jadi ini kamu harus cek sendiri dirimu. Kalau mau mengkritik sesuatu, jangan-jangan kamu juga seperti itu. Terus ingat-ingat lagi bahwa kalau ada beban kesusahan yang hendak engkau tinggalkan, maka ingatlah bahwa beban itu telah pernah menjadi pilihanmu, bukannya telah dipaksakan di atas pundakmu. Kalau istri kamu anggap beban bagimu, dulu kamu sendiri yang milih istri. Kalau kuliah sekarang jadi bebanmu, wong kamu sendiri yang daftar kuliah. Kalau Islam jadi bebanmu, wong kamu sendiri yang sampai hari ini memutuskan masih jadi muslim. Jadi, jangan-jangan keliru. Kamu ingin membebaskan diri dari sesuatu, padahal lewong kamu sendiri yang milih. Tidak ada yang maksa satupun kamu milih itu. Jadi perhatikan, kalau kamu ingin bebas dari sesuatu, merasa terbebani oleh sesuatu, jangan-jangan itu kamu sendiri yang menempelkan beban itu dalam hidupmu. Atau bila mana ketakutan yang ingin kau hilangkan, maka ingatlah perasaan takut, perasaan ngeri yang ada di hatimu itu tidak berada pada dia yang kau takuti, tapi pada dirimu. Jadi, kamu takut apa? Takut ditindas, itu kan yang takut dirimu. Ada di batinmu. Membebaskannya gampang, ya jangan takut. Tidak usah kamu marah-marahi yang kamu takuti. Dosen killer. Kamu mangkel takut luar biasa sama dosen killer itu. Gimana pak caranya bebas dari dosen killer? Biar tidak takut lagi. Ya tidak usah takut. Wong takutnya itu kamu kok, ada di dirimu sendiri. Kalau kamu gak takut kan selesai. Persoalannya ada dalam diri kita, tidak pada objek yang kita takuti. Takut hantu, itu kan problemnya ada di takutmu, bukan pada hantunya. Wong hantunya gak ngapa-ngapain. Wong dia cuma kelihatan sebentar dan kamu lari-lari. Dia gak niat nakut-nakuti. Kalau dia wajahnya serem loh pak, lah memang wajahnya begitu. Ya kan, takutnya kan ada dalam dirimu, tidak pada hantunya. Mungkin dia juga serem melihat kamu. Dia juga takut melihat kamu. Jangan dikira yang serem cuma dia. Jadi itulah kebebasan. Coba dicek lagi deh. Jadi rumusnya, jangan sampai kamu pingin bebas dan akhirnya terbelenggu oleh kebebasanmu sendiri. Jangan sampai kamu ingin membebaskan diri dari sesuatu yang kamu anggap jelek, padahal ternyata dalam dirimu kejelekan itu juga ada. Jangan sampai kamu bebas dan merasa terbebani oleh sesuatu, padahal itu pilihanmu sendiri. Jangan sampai kamu merasa terikat, ketakutan, tersubordinasi oleh sesuatu, padahal itu kamu sendiri, dalam dirimu sendiri. Gak ada yang menyuruhmu begitu. Itu kebebasan. Terus akal dan perasaan. Akal, pertimbangan, dan perasaan hati diibaratkan kemudi dan layar jiwa yang mengarungi laut kehidupan. Jikalau patah salah satu layar atau kemudi itu, kau masih mengambang, namun terombang-ambing gelombang, atau terhenti lumpuh tanpa daya di tengah samudra. Akal yang sendiri mengemudi laksana tenaga yang menjebak diri. Sedangkan perasaan yang tak terkendali bagai api yang membara, menghanguskan diri. Karena itu ajaklah perasaan menjunjung tinggi akal budi, meraih puncak kebenaran sejati. Keduanya mewujudkan sebuah simfoni. Dan turutilah jiwamu membimbing perasaan dengan menggunakan akal pertimbangan. Sehingga perasaan itu tetap hidup dengan setiap kebangkitannya. Laksana burung fonik membubung tinggi dari tengah abu kebinasaannya. Jadi ini ada yang tanya, gimana tentang akal dan perasaan, rasio dan hati nurani? Katanya Gibran, katanya Al-Mustafa, akal dan perasaan itu seperti kemudi dan layar. Dua-duanya penting. Kemudinya ada, tapi layarnya rusak, tidak bisa bergerak. Layarnya ada, kemudinya rusak, tidak bisa diarahkan. Kalau hanya menuruti hati, perasaan tanpa akal, kadang-kadang kita kejebak, kita keliru, kita tersesat. Atau hanya menuruti akal, tapi tanpa perasaan, ya tidak bisa bergerak, rasanya hidup ini kering. Tidak ada rasanya. Jadi dua-duanya dalam hidup harus sama-sama jalan. Tidak usah disendiri-sendiri. Pak, saya kan filosof. Akal no yang dinomor satu kan. Tidak. Akal tanpa perasaan kering. Perasaan tanpa akal tidak terarah. Dua-duanya penting. Akal kita harus hidup. Perasaan juga harus hidup. Seperti layar dan kemudi dari sebuah kapal. Oke, terus penderitaan. Ya, derita. Ini masih panjang. Jam 12 nanti selesainya. Oke. Sebagaimana biji buah mesti pecah agar intinya terbuka merekah bagi curahan cahaya, demikian bagimu kemestian niscaya mengenal derita serta merasakan kepedihannya. Ini bagi yang galau, yang sedang sumpek, diingat-ingat nasihatnya Al-Mustafa ya. Kalau saja hatimu masih peka digetari ketakjuban, menyaksikan kegaiban yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan, maka derita pedih itu tidak kurang menakjubkan dari kegirangan. Dan engkau pun akan rela menerima pergantian musim di hatimu, sebagaimana engkau senantiasa rela menerima pergeseran musim yang silih berganti merayapi ladangmu. Semusim datang dan semusim pergi. Galau itu nikmat kalau mau disadari. Penderitaan itu menakjubkan sebagaimana menakjubkannya kesenangan. Kegagalan itu menakjubkan sebagaimana menakjubkannya kesuksesan. Makanya Islam itu kan waktu kita sholat disuruh memperbanyak Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan ungkapan ketakjuban. Kamu sedang senang atau sedang susah, Allahu Akbar. Jadi takjub dan biasa saja. Dalam arti apa? Ada ketakjuban, ada kesenangan kita takjub, ada kesedihan kita takjub, dan itulah hidup. Seperti musim. Ada musim hujan, ada musim kemarau. Kadang senang, kadang susah. Seperti suka dan duka tadi. Banyak di antara yang kau derita adalah pilihanmu sendiri. Dialah ramuan pahit pemberian hidup pada pribadi demi penyembuhan bagian yang parah di dalam hati. Maka percayailah tabib itu dan reguk habis ramuan pahit kehidupan dengan cekatan, tanpa bicara. Maksudnya tanpa bicara, tanpa mengeluh. Penderitaan itu obat. yang bikin kita semakin matang dalam kehidupan itu penderitaan. Kalau kamu senang terus, kamu tidak akan dewasa. Anak kecil yang dimanja terus oleh ibunya, oleh orang tuanya, dia tidak akan dewasa, tidak akan matang. Kadang-kadang harus dibikin susah. Kadang-kadang minta apa tidak harus dikasih. Kadang-kadang ingin melakukan apa harus dilarang. Dia nangis, dia menderita, tapi dia akan semakin matang cara berpikirnya. Tapi kalau dimanja terus, mentalnya tidak akan matang. Jadi penderitaan itulah yang bikin kita semakin, kalau di agama semakin naik kelas. Ujian itu semakin bikin kita tangguh secara mental. Kalau kita tidak terlatih dengan ujian, agak susah menghadapi kehidupan. Mahasiswa yang sejak semester 1 IP-nya 3,9 cumlaude terus, dapat E itu bencana, dia tidak akan siap. Tapi mahasiswa yang sejak awal E-nya oke. E itu biasa dia. Dia lebih tangguh menghadapi penderitaan nilai E. Oh iya kan? Loh, dari sisi kedewasaan itu harus diakui lebih tangguh yang sering dapat nilai E. Sing tiap hari A itu kan ya. Kan itu ceritanya Daniel Goleman melahirkan emotional quotient itu kan. Ada mahasiswa nilainya A terus. Satu ketika dia dapat nilai A min. Tidak terima dia. Harusnya dia A semua, wong merasa pinter. Akhirnya pulang ke rumah, ngambil senjata, balik ke kampusnya, dosennya ditembak. Tuh kan, tidak mateng secara mental. Dari situ nanti Daniel Goleman merumuskan emotional quotient-nya. Jadi jangan salah, penderitaan itu bikin kamu tangguh. Sekali dapat nilai E mungkin kamu sumpek, tapi dua kali sumpeknya tinggal setengah. Tiga kali tidak terlalu sumpek lagi. Empat kali biasa. Loh kan ngono. Lima kali mungkin kamu heran, loh kok enggak dapat E sekarang ya. Jadi itulah manusia, jadi jangan khawatir. Penderitaan bikin kamu tangguh. Kesusahan bikin kamu tangguh. Yang tiap hari duitnya cukup, tidak pernah kurang duit. Begitu kurang duit, dia akan pontang-panting kesulitan kayak kiamat mau datang. Tapi yang tiap hari krisis, tidak pernah punya duit. Itu tidak masalah, tidak ada duit. Selalu punya jalan untuk mengatasi. Paling tidak kan pindah-pindah kos-kosan teman-temannya. Nanti kan ada jalannya ke sana. Oke, terus. Pengajaran. Tak seorang pun dapat menanamkan pelajaran kecuali yang mulai terjaga di fajar subuh pengetahuan. Dan guru yang berjalan di bawah bayangan kuil di tengah murid-murid pengikutnya tiada memindahkan kebijaksanaan namun membenihkan keyakinan serta kasih sayang. Bila ia bijaksana, sesungguhnya tiadalah ia memintamu memasuki gudang perbendaharaan kebijaksanaan itu, tapi akan menuntunmu ke depan pintu gerbang penalaran. Sebab wawasan hidup seseorang tiada meminjamkan sayapnya pada gagasan orang lain. Dan begitulah setiap insan tegak berdiri di hadapan pengenalan Tuhan. Jadi pengajaran yang efektif itu bukan menjejalkan materi. Boleh menjejalkan materi, tapi yang utama apa? Mengantarkanmu ke depan pintu gerbang penalaran. Menghidupkan pikiranmu. Melatihmu berpikir. Melatihmu bernalar. Melatih anak didiknya untuk cerdas. Untuk bisa mandiri berpikir sendiri. Karena mereka nanti akan menghadapi hidupnya sendiri. Jadi, kalau sekedar materi, bisa orang baca buku sendiri. Tapi cara mengelola materi itu yang lebih penting. Dan itu tugas beratnya para guru. Kalau di sini ada yang fakultas tarbiyah. Jadi tidak dijejalkan materinya, tapi diajarkan cara mengelola materi. Ajarkan cara dia memahami pengetahuan. Ajarkan cara dia menginterpretasi, menganalisis pengetahuan. Itu lebih penting. Ajari logika, ajari bahasa, Ajari cara bernalar, cara berpikir, menanggapi persoalan, menghadapi perbedaan, menghadapi teori pemikiran yang berbeda, itu lebih penting. Itu pengajaran. Persahabatan. Di saat berpisah dengan teman, kau tiadakan berduka cita. Sebab apa yang paling kau kasihi darinya, amatlah mungkin lebih cemerlang dari kejauhan. Sebagaimana sebuah gunung nampak lebih agung dari tanah ngarai daratan. Jadi, tidak usah galau kalau kita bersahabat dan kemudian terpisah. Apalagi sudah saling jatuh cinta, kemudian LDR. Kadang-kadang kejauhan itu semakin memperindah. Kayak gunung, gunung itu kan dilihat dari indah lebih jauh, lebih indah. Kuali ya. Dilihat dari jauh lebih indah daripada kamu datang ke sana. Kalau dari jauh gunung itu kan kelihatannya mulus. Tidak ngeronjal-ngeronjal, tapi dari dekat ternyata banyak jurangnya, banyak tumbuhan-tumbuhannya. Kadang-kadang yang jauh itu kelihatan, kalian WA-an itu sama teman yang jauh kan akrab terus rasanya, tapi sama teman yang dekat itu sering konflik. Ya karena tiap hari ketemu. Ngomong keliru ya sama yang dekat-dekat ini. Tapi sama yang jauh, kita biasanya lebih akrab. Rumusnya Gibran ya kadang-kadang memang sebuah gunung nampak lebih agung dari tanah ngarai daratan. Oke. Jangan ada tujuan lain dari persahabatan kecuali saling memperkaya jiwa. Tidak usah ada pamrih macam-macam. Kita saling menaikkan level kemanusiaan kita bareng-bareng. Sebab kasih yang masih mengandung pamrih di luar misterinya sendiri bukanlah kasih. Namun jaring yang ditebarkan hanya akan menangkap yang tiada diharapkan. Jadi tidak usah aku berteman ben iso nyilih motore, aku berteman biar akhir bulan iso utang gitu, duitnya banyak, aku berteman Nah, kalau kayak gini bukan persahabatan, tidak memperkaya jiwa. Persembahkanlah yang terindah demi persahabatan. Jika dia harus tahu musim surutmu, biarlah dia mengenal pula musim pasangmu. Sebab siapakah sahabat itu hingga engkau hanya mendekatinya untuk bersama, sekedar akan membunuh waktu. Jadi, kadang-kadang kita waktu galau kan nabrak-nabrak nyari teman yang bisa diajak curhat. Tapi waktu seneng, diem aja. Waktu dapat hadiah, uang banyak, meneng. Tidak kabar-kabar. Tapi waktu stres, wah, gayanya curhat di Facebook, di WA, temannya dikasih tahu semua. Aku sedang susah nih. Jadi nyari teman hanya untuk tempat curhat. Ada juga nyari teman yang tinimbang nganggur, hanya untuk membunuh waktu. Carilah teman untuk bersama menghidupkan sang waktu, bukan menghabiskan waktu. Nah, kamu yang bisa menafsirkan ya. Hidupkan waktumu bersama-sama, bukan habiskan waktumu bersama-sama. Jadi lakukan bersama-sama hal-hal yang bermanfaat, yang nantinya tidak kau sesali. Kayak saya bilang di awal tadi, jangan sampai nanti, oh iya ya, dulu aku dekat sama dia, coba aku belajar itu dari dia, coba aku dapat sesuatu dari dia. Kalau sudah lewat, ya eman-eman. Karena kemarin cuma menghabiskan waktu. Sekarang saatnya menghidupkan waktu. Terus, kebaikan dan kejahatan. Katanya Gibran, tentang kebaikan manusia, aku bisa bicara. Namun tidak mengenai kejahatannya. Sebab apalah kejahatan itu, selain kebaikan juga yang tersiksa oleh lapar dan hausnya sendiri. Sebenarnya jika kebaikan itu kelaparan, dia akan mencari makanan walau sampai ke lorong kegelapan. Dan apabila dahaga, ia akan minum walau yang direguknya air beracun. Engkau benar apabila engkau berusaha memberikan dirimu. Namun engkau bukannya jahat apabila engkau masih mencari untung bagi dirimu. Sebab pencari untung diibaratkan hanya sekedar menghisap susu ibu bumi bagaikan akar. Jadi kejahatan itu, katanya Gibran, sebenarnya enggak ada. Yang ada itu kebaikan yang tidak menemukan wadahnya. Yang kehausan dan kelaparan itu maksudnya kehilangan konteksnya. Bunuh orang itu kalau konteksnya pas ya boleh. Bunuh orang untuk kisos, bunuh orang untuk dalam waktu peperangan nyawamu terancam, dia baik. Tapi begitu kehilangan konteks, dia jadi jahat. Dalam rangka terorisme, dia jadi kejelekan. Minum, lupa ya, saya tadi enggak minum. Minum, ini kebaikan. Tapi kalau konteksnya enggak pas, dia bisa jadi kejelekan, kejahatan. Konteksnya tidak pas itu bisa misalnya berlebihan, porsinya kebanyakan, dia akan jadi kejahatan. Kenapa tadi makan gula itu kok terus dianggap jelek? Karena awalnya kita melakukan kejahatan dengan gula, kokean, sampai melahirkan diabetes. Jadi terus yang semula itu janjinya baik, terus gula jadi jahat. Bukan karena gulanya yang jahat, tapi konteksnya yang ganti sekarang. Karena kemarin kamu berlebih-lebihan sih. Tidak ada gula jahat itu. Ngerokok itu ya jahat, cuma kan dia tidak jahat pada dirinya sendiri. Kalau kamu ngerokoknya sehari cuma setengah anu dalam rangka apa, mungkin ya tidak masalah. Cuma kamu ngerokoknya kan oke, lebih banyak daripada nafasmu. Ya mesti wae ngerusak. Itu loh. Ngerokok itu kan baik-baik saja asal enggak dibakar. Itu namanya ngemut. Oke. Jadi buah pohon tak mungkin berkata pada akarnya, jadilah seperti aku yang masak dan ranum ini, senantiasa memberikan kelimpahan hasilnya. Sebab bagi sang buah memberi adalah kebutuhannya, sedang bagi sang akar menerima adalah kebutuhannya. Jadi apa-apa harus sesuai porsinya dan proporsinya, baru itu baik. Oke, terus doa. Katanya Gibran, kalian berdoa di saat kesulitan dan membutuhkan. Alangkah baiknya kalian pun berdoa di puncak kegirangan dan di hari-hari rizkimu sedang berkelimpahan. Dan bila engkau dapat merasa nyaman, bila sempat mencurahkan kegelapan hatimu ke haribaan angkasa, maka engkau pun dapat merasa nyaman memancarkan fajar merekah di hatimu ke cakrawala raya. Jadi berdoa itu enggak usah nunggu susah. Menyampaikan terima kasih pada Allah, ya sampaikan aja lewat doa. Doa itu kan komunikasi kita yang paling dekat sama Allah. Jadi di hari rezekimu sedang banyak, ya sampaikan pada Allah. Mintalah rezekimu barokah, bermanfaat, enggak sia-sia. Kan enggak ada yang enggak bisa diminta dari Allah. Enggak harus nunggu sumpek. Kamu dapat nilai A pun berdoalah, ya Allah, semoga nilai A ini membantu masa depanku. Semoga nilai A ini barokah. Semoga nilai A ini enggak cuma membahagiakanku, tapi juga itu berdoa. Apalagi dapat nilai E. Ya kan? Jadi enggak harus nunggu sedang. Kamu kaya berdoalah. Miskin juga berdoalah. Hujan berdoalah. Kemarau juga berdoalah. Kalau engkau memasang telinga pada kesucian malam, engkau akan mendengar mereka. Mereka ini alam semesta. Bicara dalam kebisuan. Alam semesta aja secara konstan, katanya Gibran, selalu berkomunikasi sama Allah. Apa kira-kira katanya? Tuhanku yang agung, kemauanmulah yang berlaku dalam diriku. Doronganmulah dalam diriku, yang merubah malam milikmu menjadi hari yang menjadi milikmu pula. Kami tak kuasa meminta apa-apa, karena mereka alam yang dikasih kuasa minta-minta kan kita. Sebab engkaulah maha tahu akan kebutuhan kami, bahkan sebelum kebutuhan itu lahir dalam diri kami. Engkaulah kebutuhan kami, Engkaulah pemberi kami semua. Alam aja, meskipun dia tidak butuh apa-apa, dia tidak sedih, tidak senang, berdoa. Apalagi kita. Itu maunya Gibran. Kesenangan. Betapa seringnya dengan menyingkiri segala kesenangan, engkau hanya menimbun keinginan, tersembunyi di relung kesadaran. Siapa tahu bahwa apa yang nampaknya lenyap sekarang dari permukaan hanya menanti saat kebangkitan di kemudian hari. Bahkan jasmani memahami kodratnya dan kebutuhan hak alamiahnya, serta tiada sudi mengalami tipuan dari akal manusia. Jasmani adalah kecapi jiwa, tergantung kepada manusia untuk menggetarkannya dengan petian lagu merdu ataupun suara yang tiada menentu. Ya, apa sih kesenangan itu? Kesenangan itu, ya kalau bagi Gibran lagu kebebasan, maksudnya fitrah kita, natural kita. Allah menurunkan kita ke muka bumi itu bukan untuk sumpek-sumpek. Kita dikasih banyak sekali fasilitas itu untuk kita senang. Kita dikasih nafsu juga, asal enggak berlebihan, itu biar kita bahagia. Biar enggak, kenapa enggak boleh berlebihan? Biar kita enggak susah akhirnya, bukan demi Allah. Senanglah, rayakanlah hidupmu. Semua makhluk enggak ada yang dikasih fasilitas untuk senang. Kita yang dikasih. Jangan bikin Allah kecewa. Dikasih fasilitas semewah ini untuk senang, untuk bahagia. Kita tiap hari mengeluh. Kita tiap hari sumpek. Itu paragraf kedua, dia nyindir orang-orang yang suka menyiksa diri. Sok menghindari kesenangan. Termasuk yang tidak nikah, tidak mau makan puasa terus-terusan. Yang sejenis itu. Katanya Gibran, itu cuma memendam saja. Pada saatnya dia bisa tampil, bisa ndadi. Ada orang demi spiritualitas, yang jasmani tak tinggal. Hati-hati, itu blunter, dia cuma dipendam. Itu yang bikin ada orang level spiritualnya tinggi, tiap tahun gonta ganti istri. Ada kan yang kayak gitu. Dia belum selesai dengan nafsu seksnya. Awalnya, enggak. Demi Allah, demi spiritualitas. Itu yang jasmani, nafsu-nafsu tak tinggal semua. Enggak, belum beres kamu di situ. Bereskan dulu urusan itu, baru naik kelas ke level spiritualitas. Penuhi dulu hak jasmaniahmu, setelah itu naiklah ke level spiritual. Allah ngasih tubuhmu itu tidak untuk disiksa, jadi sumber kesusahan, kesengsaraan. Jadikan dia sumber kebahagiaanmu, jadikan dia kendaraanmu untuk menuju Allah, bukan malah disiksa. Itu maunya Gibran. Oke, bagaimana cara membedakan baik buruk dalam kesenangan? Pergilah engkau ke ladang, kebunmu, tamanmu, dan engkau akan mengerti bahwa bagi lebah menghisap madu adalah kesenangan. Namun bagi bunga memberikan madu adalah kesenangan juga. Untuk lebah, bunga merupakan pancaran kehidupan. Dan untuk bunga, lebah merupakan duta kasih sayang. Bagi keduanya, sang lebah maupun sang bunga, memberi dan menerima kesenangan adalah kebutuhan dan keasyikan. Rakyat Orfelis, bersenang-senanglah bagaikan bunga dan lebah. Maksudnya apa? Ikuti tuntutan fitrahmu sebagai manusia. Bukan sebagai malaikat, bukan sebagai setan. Berbahagialah di level manusia. Tidak usah menyiksa fisikmu, tapi juga tidak usah menyisihkan spiritualitasmu. Penuhi semua sesuai tuntutan fitrahmu. Sama seperti lebah dan bunga. Bahagialah, senang-senanglah. Kalau semuanya sudah terpenuhi, kamu pasti senang. Sudah jam 10? Dilanjutkan apa sudah? Sudah ya. Oke. Cepat ya. Sesungguhnya ini agama. Apakah ada yang tanya, agama itu apa sih? Gibran jawabnya, Al-Mustafa jawabnya, loh, yang tak omongkan tadi semua itu apa bukan agama? Siapa sih yang mampu menguraikan jam-jam dan berkata, waktu ini adalah untuk Tuhan dan waktu yang lain adalah untukku. Saat ini diperuntukkan jiwaku dan yang lain adalah untuk badanku. Tidak. Segala hidup kita ini untuk Tuhan. Hubungannya sama agama. Tidak ada yang keluar dari agama. Dia yang mengenakan kesusilaan, laksana mengenakan baju pameran. Lebih baik telanjang, karena angin dan surya tiada akan melubangi kulitnya. Sedang baju pameran rapuh terhadap cuaca. Kehidupanmu sehari-hari adalah rumah ibadah dan ibadah pula. Masukilah kehidupan itu dengan seluruh pribadi. Bawalah bersamamu segenap bajak, garu, pahat, dan kecapimu. Segala alat yang kau buat demi kebutuhan dan hiburanmu. A sampai Z-nya hidup kita itu agama. Agama itu tidak ada. Tidak harus yang berhubungan dengan Al-Ma'idah 51. Tidak harus yang berhubungan dengan semuanya agama. Tidak harus dipisah. Oh ini politik bukan agama, ini agama. Tidak. Yang kita omongkan tadi mulai makan, persahabatan, kebebasan, semuanya agama. Kerja semuanya agama. Tidak ada yang tidak agama. Kau hendak mengenal Tuhan, maka janganlah kau menjual. Janganlah kau menjadi pemecah masalah. Seyogyanya engkau pandang sekelilingmu dulu, dan di situ engkau akan melihat Tuhanmu sedang bermain dengan anak-anakmu. Dan layangkanlah pandangan ke angkasa raya. Di sanalah ia bersemayam di antara mega-mega. Mengulurkan tangannya dalam kilat menggempita dan turun sebagai hujan yang menyirami maya pada. Engkau akan menangkap pandangnya dalam senyuman bunga, lalu membubung tinggi sambil melambaikan tangannya. Dia menyalamimu dari pucuk pohon cemara. Kalau kita mau mengenal Allah, Allah sudah mengenali kita. Dia ada di sekeliling kita, dimanapun. Sejak tadi dia ikut ngaji ini, tapi dia juga mengiringi hujan yang turun. Dia juga dimana-mana ada Allah. Lihatlah Allah. Kalau kamu bisa melihat adanya Allah di mana-mana, seluruh hidupmu adalah ibadah. Oke. Kematian. Sesungguhnya engkau sendiri dapat menyelami rahasia kematian. Tapi betapa engkau akan berhasil menemukan dia selama engkau tidak mencarinya di pusat jantung kehidupan. Kehidupan dan kematian adalah satu. Sebagaimana sungai dan lautan adalah satu. Getarmu menghadapi kematian ibarat gemetarnya anak gembala ketika berdiri di hadapan raja yang berkenan meletakkan tangan di atas kepalanya, pertanda restu dan sejahtera. Tidakkah sukacita si anak gembala di balik gemetarnya bahwasanya ia diperkenankan menerima restu sang raja? Namun demikian, bukankah penghargaan ini semakin membuat gemetar jiwa? Jadi, jangan takut dengan kematian. Kalau kamu berani hidup, pasti berani mati. Kematian itu, gambarannya Gibran sangat indah. Seperti anak gembala yang ketemu oleh rajanya, terus kepalanya dipegang. Itu dia mesti gemetar luar biasa. Gemetarnya bukan apa-apa, tapi antara takut, antara suka yang luar biasa, antara siap-siap mau dapat anugerah penghargaan dari si raja itu. Jadi gemetarmu menghadapi kematian bukan gemetar yang kecil hati, tapi gemetar menyambut anugerah dari seorang raja, sementara engkau hanya anak gembala. Itu katanya Gibran. Padahal apa sih kematian itu selain telanjang di tengah angin serta luluh dalam sinar surya? Apakah arti nafas berhenti selain membebaskannya dari pasang dan surut ombak yang gelisah sehingga bangkit mengembang lepas tanpa rintangan menuju ilahi? Jadi kematian adalah kebebasan yang sejati yang harusnya kita impi-impikan, karena itulah jalan kita bisa lepas dari penjara tubuh, bertemu dengan yang ilahi, raja dari segala raja. Perpisahan. Ini pidato perpisahannya. Ya. Rakyat Orvalis tercinta, dengarlah. Sang angin telah memanggilku pergi. Tiada terburu aku seperti bayu itu, namun saatnya tak tertangguhkan lagi. Kami kaum pengembara yang senantiasa mencari jalan yang lebih sepi, tak pernah menyongsong pagi di tempat sama seperti kemarin yang masih kami huni, dan tak pernah menyambut fajar di tempat sama seperti kemarin kami akhiri. Bahkan selama bumi tidur, berkelana jualah kami. Kami benih tanaman dari jenis yang kuat bertahan dalam keranuman, dan isi hatilah letak alasan. Mengapa senantiasa kami terbawa mengembara di atas pawana dan tersebar kemana-mana? Tiada lama aku berada di tengah-tengahmu, terlebih lagi ucapan hati amatlah singkatnya. Namun apabila gema tutur kataku tiada lagi mengiang di telinga kalian, dan ingatlah akan kasih sayangku yang telah pudar melenyap dari lubuk kenangan. Itulah saatnya aku akan datang kembali lagi untuk berbicara dengan hati yang bertambah kaya, dari bibir yang lebih pasrah kepada roh suci. Ya, aku akan kembali nanti bersama gelombang pasang samudra. Oke, ya, insya Allah kita akan ngaji lagi Rebo depan. Saya kira itu ya, Khalil Gibran, nutut-nutut ke biar pas sampai khatam The Prophet. Ini cuma potongan-potongan, nanti silakan dibaca detailnya. Minggu depan kita ganti bulan. Saya merancang temanya manusia istimewa. Manusia istimewa bukan orangnya tapi konsepnya. Kita akan ketemu dengan 4 konsep. Yang pertama Superman, Ubermensch-nya Nietzsche. Yang kedua karismanya Max Weber. Yang ketiga kita ketemu insan kamilnya Iqbal. Janjani saya mau insan kamilnya Ibnu Arabi, tapi bulan lalu kita sudah ngomong Ibnu Arabi, maka insan kamilnya Muhammad Iqbal. Dan terakhir Rausan Fikirnya Ali Sariati. Itu untuk bulan depan. Temanya manusia istimewa. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Pak Faiz. Telah selesai sesi buku tipis bulan ini. Sepertinya ada masukan dari teman-teman, Pak. Perlu tambahan satu. Untuk sesi buku tipis ini sepertinya risalah patah hati karya Syekh Farudin Faiz perlu disampaikan. Mungkin itu saja. Saya ulangi pengumumannya yang perlu disampaikan. Yang pertama, besok pada malam Jumat ada kajian dari teman-teman Majelis Rasulullah. Teman-teman yang bagi yang suka sholawat bisa hadir. Mulai pada Isya sampai jam 10 kira-kira sudah selesai. Kemudian pada malam Senin itu kita kedatangan tamu yaitu Ahmad Baso bersamaan dengan safarinya ke Jogja. Untuk temanya belum dikabari. Dan kemudian kajian Al-Hikam, kajian rutin malam Selasa Kliwon bersama Kiai Haji Imron Jamil. Kami mengharap kehadiran teman-teman sekalian. Kita akhiri ngaji kita pada kesempatan malam hari ini dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari kami banyak kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinash shirotal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.